Ya ilahi, inikah suratan? Oh, ya ilahi, inikah takdirku? Penderitaan silih berganti, seakan-akan tiada henti. Ya ilahi, inikah takdirku? Diriku ini.